بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني في الدين، رحمني ورحمكم الله جميعا. في الأخير kita sudah masuk pendahuluan dari pembahasan rukun sholat, wajib sholat dan sunnah-sunnahnya. Dan kemudian kemarin perbedaan antara tiga hal tersebut. Sekarang kita masuk kepada perkara yang pertama. قال المؤلف حفظه الله تعالى: القسم الأول أركان الصلاة 14. Bagian yang pertama yaitu rukun-rukun salat yang jumlahnya 14. Nah, ini penting untuk kita mengetahui dari sholat yang kita kerjakan apa saja yang termasuk rukun. Kata beliau, rukun sholat tanpa ada asal 14. Wahya kama yali. Dan hal tersebut bagaimana berikut. Kita mulai rukun yang pertama, rukunul awal. Rukun yang pertama, al-qiyamu fi salatil fariidhah, berdiri pada salat fardu. Rukun yang pertama adalah berdiri pada salat fardu. Ini menunjukkan apa? Berdiri sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Ketika seorang salat fardu, maka tidak boleh dia meninggalkan berdiri itu. Jadi yang menunjukkan bahwa berdiri di dalam sholat fardu adalah rukun, beliau sebutkan di sini dalil-dalil ayat dan dari hadis. Dimulai dari ayat Al-Baqarah 238. Al-Baqarah ayat 238. قال تعالى وقوموا لله قانتين. Dengan fi'il amr, fi'il amr perintah, وقوموا, dan berdirilah kalian, لله, untuk Allah, bagi Allah, قانتين, dalam keadaan tenang, khusyuk. Itu ketika sholat. Ya, ketika sholat Allah perintahkan, kumu, berdirilah kalian. Wa kumu lillahi qanitin, berdirilah kalian untuk Allah dalam keadaan tenang. Maka ini adalah yang pertama, perintah Allah untuk berdiri ketika sholat. Dalil-dalil hadis, wajib hadis Imran marfu'ah, berdasarkan hadis Imran Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda: salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbin, yang artinya salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Salatlah kamu. Ini juga dengan apa? Fi'il amr. Salli. Salatlah kamu. Qa'iman. Dalam keadaan berdiri. Fa'il lam tastati'. Jika kamu tidak mampu. Faqa'idan. Akan sambil duduk. Ya, kalau tidak mampu berdiri, baru faqa'idan sambil duduk. Fa illam tastati' dan jika kamu tidak mampu, yakni tidak mampu duduk, fa 'ala janbin, maka sambil berbaring. Maka hadis ini juga menunjukkan pertama yang harus dilakukan adalah salat sambil berdiri. فدلت الآية والحديث على وجود القيام في الصلاة الفريضة مع القدرة عليه. Maka ayat di atas, hadis di atas menunjukkan atas wajibnya berdiri di dalam salat fardu مع القدرة عليه ketika mampu untuk melakukannya. Ketika mampu untuk melakukannya. Jadi kalau mampu wajib. Baru kalau tidak mampu berdiri, duduk. Yang menunjukkan kalau mampu berdiri, tidak boleh duduk. Kapan duduk dilakukan? Kalau tidak mampu berdiri. فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْقِيَامِ Maka jika dia tidak mampu untuk berdiri, lima rawin. Misal karena sakit. Dia sakit, tidak mampu berdiri. Maka salat ala hasbi hali, dia kerjakan salat sesuai kondisinya, qa'idan au ala janbin, sambil duduk atau sambil berbaring. Nah. Hanya saja di sini perlu kita tanbih, ada peringatan. Yang diperbolehkan untuk sholat sambil duduk, siapa? Yang tidak mampu berdiri. Adapun orang yang mampu berdiri, tidak boleh. Maka kalau sakitnya itu hanya menyebabkan dia tidak mampu sujud, misalkan, tidak mampu rukuk, tapi berdiri mampu, maka tetap dia posisi sholat ketika berdiri. Baru nanti rukuknya kejujurnya sesuai kondisi dia. Artinya ini untuk sakit yang sifatnya itu pada anggota saja gitu misalkan ya. Apakah kakinya atau apanya. Untuk sujud dia tidak mampu. Tapi kalau berdiri biasa begitu, bisa. Tapi untuk ditekuk agar dia tidak sujud, tidak mampu dia. Maka berdirinya tetap berdiri, baru nanti sujudnya dapat keringanan sesuai apa yang dia mampu. Ini satu. Peringatan kedua juga ulama sebutkan, kalau dia masih mampu berdiri meskipun dengan tongkat, meskipun dengan bersandar, meskipun dengan agak membungkuk, dia bisa, dia mampu. Maka tetap dia berdiri. Tetap dia berdiri. Ya, meskipun tadi dia bersandar pada tongkat, pada dinding, atau berdirinya sudah bungkuk, hampir-hampir seperti orang rukuk, tapi dia masih, ya seperti itulah, dia mampunya berdiri, maka ya, dia kerjakan seperti itu. Jadi tidak serta-merta duduk begitu. Kalau memang masih mampu berdiri dengan alat-alat bantu tadi. Baru kalau memang saya tidak mampu berdiri. Dengan tongkat tidak bisa. Duduk. Baru apa? Duduk. Demikian. Kenapa? Ya karena ini. Berdiri adalah rukun di dalam. Sehingga barakallahu fikum, kondisi yang seorang mampu berdiri dan diri. Contoh sekarang, kondisi lain selain sakit yang menjadikan rukun ini gugur, walimnul mariyadi al-kha'ifu. Semisal orang yang sakit adalah orang yang dalam kondisi khaif, takut. Dalam kondisi takut, itu takut yang nyata, bukan sekedar takut was-was, tapi takut yang nyata, kondisi perang, peperangan, atau yang semisal itu. Sehingga dia bersembunyi di tempat persembunyiannya. Posisi duduk. Dan kalau dia berdiri, ya keluar kepalanya ketahuan. Gitu kan? Persembunyiannya posisi sempit, ya duduk dia di situ. Maka dia sholat sambil duduk. Karena apa? Dia khaif, orang yang sedang dalam kondisi takut. Wa wal'uryan, dan orang yang tidak memiliki busana sama sekali. Ya, ulama bagian berpendapat orang yang tidak memiliki busana sama sekali, maka dia duduk untuk menutupi auratnya. Wa man yahtaju lil julusi aw lil ittija'i lil mujawatin tatatallabu 'adad al-qiyam. Dan bagi orang yang butuh untuk duduk atau berbaring dalam rangka pengobatan yang menuntutnya untuk tidak berdiri. Wakadzalika man kana la yastati'u al-qiyama li qisri saqtin fawqahu. Demikian juga yang tidak mampu berdiri karena pendeknya atap yang berada di atasnya. Wala yastati'ul khuruja, dan dia tidak mampu keluar dari ruangan tersebut. Ya, orang di penjara atau misal itu. Jadi atap yang berada di atas kepalanya tidak bisa untuk dia berdiri, dan dia tidak bisa keluar dari situ. وَيُغْذَرُ أَيْضًا لِتَرْكِ الْقِيَامِ مَنْ يُصَلِّ خَلْفَ الْإِمَامِ الرَّاكِبِ الَّذِي يَعْجَزُ عَنِ الْقِيَامِ. Dan diberi uzur juga untuk tidak berdiri orang yang sholat di belakang imam rawatib yang imam tersebut tidak mampu berdiri. Fa'idha salla qa'ida, maka jika si imam sholat sambil duduk, fa'innama khalfahu yusalluna qu'uda, maka sesungguhnya orang-orang yang di belakangnya, itu para makmum, mereka juga sholat sambil duduk. Taba'an li imamihim, dalam rangka mengikuti imamnya. Ya, jadi kalau imam rawatib sebuah masjid karena kondisi sakit atau semisal itu sholat sambil duduk, maka para makmum ikut duduk meskipun makmum orang-orang sehat. Meskipun makmum orang-orang sehat yang mampu berdiri. Dalilnya apa? Dalilnya li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma maridha shalla qa'idan. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau sakit, beliau sholat sambil duduk, wa amara man khalfahu bil qu'ud, dan beliau perintahkan orang yang di belakang beliau untuk duduk. Jadi pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi sakit beliau sholat sambil duduk. Jadi imam. Kemudian beliau perintahkan para makmum untuk duduk pula. Nah, ini menunjukkan apa? Kalau imam sholat sambil duduk, maka makmum pun ikut sholat sambil duduk. Ya. Karena mengikuti imam. ya, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam duduk, kita duduk. Nah, hanya saja di sana khilaf di kalangan ulama mengenai jika duduknya imam di tengah-tengah sholat tidak dari awal. Ya, kalau dari awal imam sudah tidak mampu duduk, maka makmum langsung duduk. Tapi kalau terjadi di tengah-tengah sholat, maksudnya di awal imam berdiri. Ketika di awal imam itu berdiri, di tengah-tengah sholat baru imam itu merasa tidak mampu, akhirnya dia duduk. Apakah makmum ikut duduk atau tetap berdiri? Nah, ini pandangan ulama berbeda. Ada yang berpendapat sebagaimana hadis ini, yaitu apa? Langsung duduk. Tapi ada yang berpendapat tidak, karena dimulainya sholat imam sambil berdiri. Nah, ala kulli hal, apa yang disebutkan di sini, yang disebutkan oleh mu'allif hafizahullah terkait imam yang dari awal kemudian langsung duduk, maka makmum pun duduk. وصلاه الناس لا يجوز ان تصلى قياما وقعودا. Adapun salat sunnah boleh dikerjakan sambil berdiri ataupun duduk. Fala yajibu al-qiyamu fiha, tidak wajib berdiri pada salat sunnah. Jadi kalau salat sunnah berdiri itu bukan rukun. لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر. Dalilnya apa? Karena telah tetap bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam pernah salat sunnah terkadang sambil duduk padahal tanpa uzur. Sehat beliau. Tadi kata para ulama pahalanya berapa? Setengahnya. Setengahnya orang yang salat sambil berdiri. Jika seorang sholat sunnah tanpa uzur dia duduk, sah sholatnya, tetapi secara pahala setengah daripada orang yang mengerjakannya ketika sambil berdiri. Beda halnya kalau duduknya dia karena umur sakit dan yang sulit. Makanya tadi di awal judul atau di awal pertama disebutkan mu'alif, rukun pertama adalah apa? Berdiri pada sholat fardu. Karena berdiri ini menjadi rukun khusus pada sholat fardu. Adapun sholat sunnah tidak. Ini harus dibedakan. Karena itu barakallahu fikum, ini yang perlu sekali kita butuh melihat kondisi dengan jujur terkait ketika kita sholat di atas kendaraan. Maksudnya kita melihat kondisi dengan jujur bagaimana? Kalau memang memungkinkan untuk berdiri, ya kita berdiri. Jangan kemudian karena hanya alasan malu atau yang misal itu, akhirnya kita langsung pada posisi duduk, padahal kita melihat mampu untuk berdiri. Di sini perlu kita betul-betul melihat kondisi secara jujur. Kalau memang tidak memungkinkan sholat di bumi, yaitu kita pas kendaraan, mau tidak mau harus begitu. Nah, sholat di atas kendaraan. Tetapi sholat di atas kendaraan tadi, untuk kendaraan-kendaraan yang mampu kita sholat sambil berdiri, tetap wajib sambil berdiri. Baru, kalau memang tidak memungkinkan, kita sholat sambil duduk. Ya, khawatir jatuh, khawatir apa begitu. Karena kondisinya, goyangannya, dan karena tempatnya, baru kita sholat sambil duduk. Nah, ini demikian. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua, takbiratul ihrami di awwaliha. Ya, takbiratul ihram di awal salat. Dalil yang menunjukkan rukunnya hal ini, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Tsumma taqbilul qiblata wa kabbir." Kemudian hendaknya engkau menghadap kiblat dan bertakbirlah. Kemudian engkau menghadap kiblat dan bertakbirlah. Dengan fi'il amr, ya. Dengan fi'il amr. Fi'il amr perintah. Dan juga sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa tahrimuha at-takbir, dan pengharam dari salat adalah takbir. Itu pembuka yang dengannya seorang masuk di dalam salat dengan takbir. Wa lam yunqal anhu alaihi salatu wassalam annahu iftataha as-salata bighairi takbir. Tidak ternukil dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa beliau membuka salat dengan tanpa takbir. Wa sighatuha an yaqula Allahu akbar. Dan lafaznya yaitu dengan mengucapkan Allahu akbar. La yujzihi ghairuhu. Tidaklah sah takbiratul ihram itu dengan selain lafal ini. Jadi harus dengan lafal Allahu akbar. Tidak bisa dengan lafal-lafal lain yang maknanya mungkin sama, pengagungan. Dengan Allahu azim. Maknanya sama, Allah yang maha besar, maha agung. Tapi tidak sah, harus dengan lafal Allahu akbar. Lianna hadha huwal waridu anil rasul. Karena lafal inilah, ya, lafal Allahu Akbar yang teriwayatkan, dikerjakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya takbir ini juga apa? Dilafazkan, yaitu digerakkan bibir dan lisan. Bukan di batin, tetapi apa? Dilafazkan. Yaitu digerakkan bibir, lidah. Kemudian takbir yang berikutnya adalah, terkait takbir ini adalah, yaitu harus dikerjakan dalam posisi berdiri sempurna. Takbiratul ihram harus dikerjakan dalam posisi berdiri sempurna. Ini terkhusus untuk orang-orang yang satu, masbuk. Masbuk itu terkadang karena ingin mendapatkan rukuk imam, akhirnya terburu-buru lah dia. Maka dia bertakbir atau lefram sudah sambil posisi mau membungkuk begitu. Walaupun baru awal membungkuk. Atau Allahnya berdiri, akbarnya mau membungkuk. Ini juga sudah tidak sah. Jadi lafaz Allahu Akbar dari awal sampai selesai harus dalam posisi berdiri tegak lurus. Idza qumta ila shalah, fastaqbilil qiblah faqabdir. Jika kamu berdiri untuk sholat, menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Jadi harus berdiri. Maka ini satu, kalau orang itu masbuk, hati-hati. Memang kita mengejar mendapatkan rokaat, tetapi jangan sampai situ sholat kita tidak sah. Dengan bertakbir, posisi sudah ada membungkuk di situ. Pada lafaz takbirnya ini. Dua, mungkin untuk orang yang sholat tarawih. Ya kan? Di bagian masjid, begitu salam langsung naik begitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ini belum sampai berdiri sudah mulai takbir. Jadi kayak takbir intipal. Ya, sambil dari duduk menuju berdiri sambil takbir. Allahu Akbar. Ini juga apa? Berarti tidak sah. tunggu dulu dia berdiri dari duduknya itu, berdiri sudah baru Allahu Akbar. Nah, dalam posisi berdiri. Ini mengenai takbiratul ihram. Dan hadis yang tadi kita baca terkait dalil harusnya takbiratul ihram juga menjadi dalil tidak disyariatkannya melafazkan niat. Tidak disyariatkannya melafazkan niat. Ya ma'ruf di keumuman kaum muslimin di negeri kita, karena memang tersebutkan di dalam kitab-kitab mazhab terkait melafazkan niat. Ya, misalkan salat zuhur, salli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbal qiblat adaan imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Baru bertakbir Allah Akbar. Jadi disebutkan memang di dalam kitab-kitab. Tetapi barakallahu fikum, seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, munculnya hasungan untuk melafazkan niat ini dari ulama mutaakhirin. Tidak dikenal di zaman Nabi, di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak dikenal adanya melafazkan niat ini. Bahkan tidak teriwayatkan satu hadis pun dari Nabi. Jangankan yang sahih, yang dhaif pun tidak ada. Ya, menyebutkan ya Nabi itu melafazkan niat sebagaimana yang tadi disebutkan. Bunyinya seperti itu tidak disebutkan sama sekali. Dan bahkan yang ada hadis-hadis yang sahih menunjukkan Nabi tidak melafazkan niat, di antara tadi apa yang saya sebutkan di sini hadis dari Muhammad Mu'alif rahimahullah. Mu'alif rahimahullah terkait jadi disebutkan dikenal dengan hadis al-musyi'us salah. Hadis al-musyi'us salah. Hadis orang yang keliru salatnya. Terkait ada orang masuk ke dalam masjid salat. Selesai sholat, menghampiri Nabi, Assalamualaikum. Dijawab Nabi, Waalaikumsalam. Kata Nabi, irji' fasholli fa'innaka lam tusalli. Kembali kamu, sholat, kamu belum sholat. Kembali, orang itu sholat. Selesai sholat, kembali menemani, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kata Nabi, irji' fasholli fa'innaka lam tusalli. Kembali kamu, kamu sholat sana, kamu belum sholat. Sampai 3 kali. Masih salah, disuruh mengulang lagi. Dan kata orang tersebut, saya tidak bisa sholat lebih bagus dari apa yang saya kerjakan. Maka kemudian Nabi SAW mengajari orang ini untuk sholat. Kata Nabi, إِذَا قُمْتَ إِذَا صَلَىٰ فَأَسْبِهِ الْوُضُوْ ثُمَّ اسْتَقْبِهِ الْقِبْلَةِ فَكَبِّرْ. Kalau kamu berdiri untuk sholat, ya, sempurnakanlah wudu, menghadaplah kiblat dan bertakbirlah. Tadi kan ini perintah Nabi kepada orang yang salah sholatnya. Diajari, kalau kamu ingin sholat, berdiri menghadap kiblat dan bertakbirlah. Menurutnya jadi demikianlah yang dilakukan. Seorang mau sholat, ya berdiri menghadap kiblat, bertakbir. Allahu Akbar. Seandainya di situ, niat itu perkara yang harus dilambatkan, akan disampaikan di situ. Ila kumta ila sholat, takbirin kiblat. Setelah fardin niat, semua terkabir. Ya. Jika apa? Di situ memang diharuskan melafazkan. Tapi apa? Tidak diharuskan. Kata Nabi hanya takabir, bertakbirlah. Sehingga barakallahu fikum tidak disyariatkan melafazkan niat. Tapi dari sini barakallahu fikum, ya, bagi mereka saudara-saudara kita kaum muslimin yang masih melafazkan niat, ya tadi, sebenarnya karena mereka butuh bimbingan arahan. Karena bukan di dalam kutub, di dalam kitab-kitab mutaakhirin tadi adanya hal itu. Yang itu sudah turun temurun diwariskan sehingga sudah sangat melekat. Sangat melekat, ya butuh bimbingan arahan kesabaran dari kita. Jangan kemudian langsung datang-datang, pokoknya sholat ini tidak sah. Tidak sah bagaimana dia sholat sesuai apa yang dia mampu. Maka kita yang memiliki kewajiban untuk mengarahkannya dengan penuh kesadaran. Nah. Ar-rukun tsalitsu, rukun yang ketiga, qira'atul Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Jadi rukun yang ketiga adalah membaca Al-Fatihah. Ini menunjukkan apa? Kan setelah takbir kita membaca istiftah, membaca ta'awudz. Tidak disebutkan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya itu bukan rukun. Setelah takbiratul ihram kan kita masih ada bacaan. Tapi kalau langsung disebutkan Al-Fatihah, ini menunjukkan itu bukan rukun. Maka langsung lompat di sini, rukun yang ketiga adalah qira'atul Fatihah. Ini menunjukkan ya inilah yang rukun. Rasulullah sudah membahas rukun-rukun sholat. Di rukun yang ketiga adalah qira'atul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Berdasarkan hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat atau tidak sah salat bagi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah. Bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Tidak ada salat, maknanya apa? Tidak sah salat liman lam yaqra, bagi siapa yang tidak membaca di Fatihatil Kitab, ya, surah Al-Fatihah. Maka harus dibaca. Dan sama yang namanya membaca itu dengan menggerakkan lisan dan bibir. Bukan sekedar di batin. Dilakukan ya ini digerakkan lisan, digerakkan bibir. Ya ada mungkin sebagian muslimin ya bacaan di dalam hati, ya ini keliru, ini salah. Wa qira'atuha ruknun min kulli raka'atin, membaca Al-Fatihah adalah rukun pada setiap rakaat. Bukan hanya rakaat pertama saja, tetapi fi kulli raka'ah, di setiap rakaat. Rakaat pertama harus, rakaat kedua harus, rakaat ketiga harus, rakaat keempat harus, untuk salat yang 4 rakaat. Wa sahih 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'uha fi kulli raka'atin. Dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membaca Al-Fatihah di tiap rakaat. Wa hina ma'allama al-musii'a fi salatihi kayfa yusalli amarahu bi qira'ati al-Fatihah. Dan juga ketika beliau mengajari orang yang salah salatnya, itu hadis dari kita semua. Kaifa yusalli, ketika beliau mengajarkan bagaimana salat itu, amara bi qira'ati al-Fatihah, beliau memerintahkan orang tersebut untuk membaca Al-Fatihah. Beliau memerintahkan orang tersebut untuk membaca Al-Fatihah. Nah, maka ini dari satu sisi menunjukkan pentingnya surah Al-Fatihah karena rukun salat. Ini rukun salat. Tidak sembarangan. Maka dari sini harus bagi seorang muslim untuk memperbaiki bagaimana bacaan Al-Fatihahnya. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Perbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Jangan sampai terjadi salah huruf, salah harokat. Nah, sehingga sampai para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab mereka, sampai disebutkan apa? At-tashdidat fil Fatihah. Tashdid di dalam Al-Fatihah. Itu menunjukkan tashdid. Kenapa? Karena yang namanya tashdid, ya, itu hakikatnya dua huruf. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Itu hakikat apa? Tashdid. Yang kalau tashdid ini dihilangkan dari bacaan, berarti dia menghilangkan satu huruf dari Al-Fatihah. Berarti apa? Tidak sah salatnya. Ini meskipun bacaannya bagus, tetapi ini tasbihnya di bawah dua. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Salah berarti. Salah tasbih di bawah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Salah berarti. Karena tasbihnya di bawah. Maka ini penting seorang memahami mana tasbih tadi. Ya, di situ dia munculkan tauhid. Iyyaka na'budu. Ya kan? Iyyaka nasta'in. Juga biasanya pada akhir Al-Fatihah. Ya kan? Waladdallin. Padahal kalau ada tafsir yang dol. Harus tafsir dulu, ada tafsir dolin. Yang cuma dolin. Jadi tafsir hilang di situ. Nah, ini Al-Fatihah yang menjadi rukun salat. Harus ada kita ihtimam, perhatian yang lebih. Kemudian juga termasuk tasbih istilah di sini terkait basmalah. Ulama istilah basmalah minal Fatihah atau tidak? Termasuk Al-Fatihah atau tidak? Kalau yang berpendapat basmalah bagian dari Al-Fatihah. Berarti apa? Harus dibaca. Ada yang berpendapat Al-Fatihah bukan bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bagian dari Al-Quran sebagai pembuka tiap surat. Tetapi bukan dari surat-surat tersebut. Nah, kalau untuk surat-surat yang lain, ulama sepakat. Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, Maidah. Ini sepakat ulama bahwa basmalah bukan bagian dari surat tersebut. Ya, sepakat. Sampai terakhir surat An-Nas. Kecuali surat Baroah. Tidak ada basmalah di situ untuk pembuka. Tapi untuk Al-Fatihah ini hilang. Ada yang mendapat bagian dari Al-Fatihah. Artinya ayat pertamanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Ya. Baru apa? Ayat keduanya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang berpendapat bahwasanya Al-Fatihah ayat pertamanya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau disebutkan terkait ulama qira'ah Hafiz Al-Azim untuk apa? Bacaan Al-Quran yang kita baca ini, bacaan kita Hafiz Al-Azim, memasukkan basmalah sebagai Al-Fatihah. Makanya kalau kita buka mushaf-mushaf yang kita baca, yang merupakan mushaf bacaan Hafiz Al-Azim, tertulis di situ basmalah adalah ayat yang pertama. Baru ayat keduanya, Alhamdulillah Fatihah. Karena qira'ah Hafiz Al-Azim menjadikan basmalah tadi ayat pertama dari Al-Fatihah. Nah, ini dari sinilah kemudian muncul perselisihan yang sangat tegang, kuat. Nah, sehingga kalau ada yang imam tidak menjaharkan basmalah, sholatnya tidak sah, ulang. Karena tidak membaca. Ya, padahal ya kita juga baca. Cuma dengan apa? Sir. Dengan pelan. Dengan apa? Dengan pelan. Sehingga Rasulullah SAW ini diingatkan oleh banyak ulama seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian juga Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau memang kita menjadi imam di masjid-masjid yang di situ belum paham ya seperti ini, ya tidak mengapa kita menjaharkan basmalah. Menjaharkan basmalah pada surah Al-Fatihah. Ya, pada surah Al-Fatihah. Ya, dalam artian terdengar ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga orang mendengar bahwa kita membaca basmalah. Lalu kemudian kita baca Al-Fatihah dan seterusnya. Sayyidah. Ya, karena terkait ini rukun sholat Al-Fatihah ini baca, orang nggak baca Bismillah berarti belum lengkap Al-Fatihahnya, tidak sah sholatnya. Allah wa taqwa illa billah. وهي واجبة في حق كل مصلي أو يختص وجوبها بالإمام والمنفرد. Apakah kewajiban Al-Fatihah ini khusus untuk setiap orang yang salat atau khusus bagi imam dan orang yang salat sendirian? Fihi khilafun bain al-ulama, ada khilaf di kalangan ulama, wal ahwat, dan yang lebih berhati-hati, anna al-ma'muma yahrisu ala qira'atiha. Ya, lebih hati-hati makmum juga membaca Al-Fatihah di salawat allati la yajharu fiha al-imam, untuk salat yang di situ imam tidak menjaharkan bacaan, wa fi sakatatil imam fi salat al-jahriyah, dan juga membacanya di diam-diamnya imam untuk salat yang jahriyah. Jadi untuk pendapat beliau mengatakan yang lebih berhati kita baca Al-Fatihah. Kalau surat Sirriyah kita baca. Kalau surat Jahriyah kita baca di saat diam-diamnya imam. Imam diam kita baca Al-Fatihah. Ya. Allah alam yang menyerah di dalam hal ini justru tetap wajibnya memang membaca Al-Fatihah bagi makmum. Baik dia itu sholat Jahriyah ataupun Sirriyah. Ya. Jadi barakallahu fikum tetap membaca. Kalau imam itu ada diam, kita baca saat diam di imam. Tapi kalau tidak ada diam di imam, maka tetap kita baca Al-Fatihah tersebut meskipun imam sedang membaca surah. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.